إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para pendengar Annas Radio yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bersama-sama dalam siaran yang mulia ini, melanjutkan kajian rutin kita pada setiap paginya, yaitu pembahasan seputar pokok dari ajaran Islam dan kaidahnya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dijabarkan serta dijelaskan oleh cucu dari beliau sendiri, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ada rangkaian pertemuan-pertemuan kita di hari-hari yang lalu. Kita telah membahas banyak sekali manfaat dan mengupas banyak sekali faedah, tentunya seputar hal yang merupakan asas serta pokok dari ajaran Islam. Yang mana asas dan pokok dari ajaran Islam tersebut tidak lain melainkan bersumber dari kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, yang berupa penetapan dan pengakuan bahwasanya ibadah adalah hanya milik Allah Jalla wa'ala, serta penolakan dan pengingkaran peribadahan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita juga telah membahas pada pertemuan, khususnya di pertemuan kemarin, beberapa bentuk dan macam golongan manusia yang mereka mengingkari atau mereka menyelisihi dari dua pokok dan landasan ajaran Islam tersebut. Dan kajian kita di pagi hari ini insyaallah adalah melanjutkan apa yang Syekh Muhammad rahimahullahu taala jelaskan dari macam-macam lainnya dari orang-orang yang menyelisihi pokok-pokok ajaran Islam dan kaidahnya. Macam yang keenam, berkata Syekh Muhammad rahmatullah alaih, wa qawluhu rahimahullah, wa minhum man lam ya'rif asy-syirka wa lam yunkirhu wa lam yanfih. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mereka tidak mengenal kesyirikan dan tidak mengingkarinya dan tidak menolaknya. Ini di antara bentuk dari macam-macam penyimpangan itu, yaitu ada di antara manusia dan juga termasuk di sini di antara kaum muslimin, bahwa ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang tidak mengenal kesyirikan. Betapa kita mengetahui bahwa kesyirikan yang diajarkan di sekolah-sekolah dulu dan juga dipopulerkan di tengah-tengah kita melalui apakah pengajian atau yang lainnya, itu hanyalah sebatas menyembah berhala, sehingga kita mengira dan tertanam di benak kita bahwa yang namanya kesyirikan itu adalah menyembah patung. Tentunya para pendengar yang dimuliakan Allah, kesyirikan dengan pengertian seperti ini tidak tepat. Nah, apabila puncak dari ilmu seseorang tentang kesyirikan itu hanya sampai di sini, maka orang itu belum dikatakan dia mengenal kesyirikan. Karena pengertian kesyirikan, bahwa kesyirikan itu hanya menyembah berhala, hanya menyembah patung, ini mengandung arti berarti apabila yang disembah itu bukan patung, apabila yang disembah itu berhala, maka perkara itu bukan termasuk kesyirikan. Dimana kita melihat banyak dari kaum muslimin yang mereka menolak untuk dikatakan bahwa perbuatannya itu adalah syirik, padahal dia menyembah selain Allah, dia menyembah malaikat, dia menyembah nabi, dia menyembah wali, dia menyembah orang soleh. Ada berapa jumlah orang yang seperti ini kiranya? Alangkah banyaknya mereka. La kathalahumullah. Semoga Allah tidak tambah jumlah mereka. Lihat bagaimana orang-orang membela situs-situs dan tempat-tempat serta monumen-monumen yang dikeramatkan, tempat-tempat kesyirikan. Bahkan mereka bela dengan darah mereka, dengan harta mereka. Tempat-tempat yang mereka sebut sebagai tempat yang dikeramatkan, kuburan para wali. Sedangkan apa yang mereka lakukan di tempat tersebut adalah tidak lebih seperti apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan orang yang mengikutinya. Dan sungguh ajaib, kita terheran bahwa banyak dari mereka yang mengaku sebagai muslim. Mereka sholat 5 waktu, mereka juga berpuasa di bulan Ramadan, mereka menyembelih, memberikan kurban, mereka juga melakukan haji, umrah, bersedekah, dan ibadah-ibadah lain yang banyak. Tapi pada hakikatnya mereka belum mengenal kesyirikan. Berapa banyak kita melihat khusus di bulan ini yang dikatakan oleh orang-orang dari para pelaku bid'ah bahwa ini adalah bulan maulid. Orang-orang yang melakukan maulid di kuburan-kuburan yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dilakukan di situ peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, situs-situs kesyirikan. Mereka lakukan maulid yang mereka adakan setiap tahun itu, mereka kerjakan di tempat-tempat yang demikian. Orang-orang tersebut lam ya'rifu syirk. Mereka tidak mengenal kesyirikan itu apa. Karena dalam benak mereka yang namanya kesyirikan adalah mengakui ada pencipta lain selain Allah. Itu kesyirikan menurut mereka. Kesyirikan menurut mereka mengakui ada yang bisa memberi rizki selain Allah. Maka mereka mengatakan bahwa bertawassul dengan orang soleh itu bukan kesyirikan. Maka ketika mereka minta kepada Allah dengan perantara orang soleh, mereka mengatakan, kami mintanya kok kepada Allah, kenapa kalian tuduh apa yang kami lakukan di syirik? Padahal yang dia lakukan, dia juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia berikan rasa takut, rasa harapnya kepada penghuni kubur. Bahkan dia melakukan ritual-ritual ibadah. Dia bernazar di situ, berpuasa di situ, bahkan sholat di situ. Dan yang lain sebagainya dari perbuatan memberikan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Lihat apa yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti kesyirikan itu apa. Tidak paham apa itu hakikat kesyirikan. Wa minhum man lam ya'rifis syirka wa lam yunkirhu. Dan di antara mereka, kata Syekh, ada orang yang tidak mengenal kesyirikan dan tidak mengingkarinya. Nah, orang yang tidak mengenal kesyirikan bagaimana bisa mengingkarinya? Yang ada justru bahkan mereka membelanya. Seperti nanti akan kita jelaskan pada kesempatan lainnya insyaallah, apabila Allah Jalla wa'ala memberikan waktu dan kesempatan pada pembahasan kitab Sittat Mawadhi' Minas Sirah, 6 pelajaran dari Sirah Nabawiyah, di mana kita melihat pada risalah tersebut dan juga pada risalah lainnya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaihi menerangkan bahwa kondisinya di akhir zaman ini semuanya serba terbalik. At-tauhid, orang yang mengajak kepada tauhid justru dituduh bahwa mereka memusuhi orang-orang saleh. Nah, sebaliknya orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan, mereka dianggap sebagai orang-orang yang memuliakan orang-orang saleh. Lihat bagaimana mereka menganggap bahwa apa yang mereka perbuat adalah memuliakan orang saleh, sehingga segala apa upaya yang dilakukan oleh para muwahhidin, para ahlu tauhid yang cinta kepada tauhid, berjalan di atas sunnah untuk menghilangkan kesyirikan, mereka anggap itu adalah perlawanan terhadap kebenaran. Itu adalah sebagai perlawanan terhadap kebenaran, perlawanan bahkan terhadap Islam. Sehingga kita lihat mereka rela untuk sampai menumpahkan darah dari saudaranya kaum muslimin sekalipun, waliyadzubillah. Maka orang tersebut bagaimana bisa mengingkari kesyirikan kalau tahu saja tidak? Walawalam yanfih, dan juga tidak menafikannya, tidak menolaknya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala wala yakunu muwahhidan illa man nafa syirk wa tawarra minhu. Dan tidaklah seorang menjadi muwahhid, tidaklah seorang itu menjadi muslim kecuali apabila dia menolak kesyirikan dan berlepas diri darinya, wa mimman fa'alahu wa kaffarahu, dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan dan juga mengkafirkan mereka. Nah, seperti yang telah kita ketahui dalam uraian yang telah lalu, bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak tercapai, ya, tidak tercapai kecuali dengan menafikan kesyirikan, kecuali dengan berlepas diri dari kesyirikan, kecuali dengan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan dan mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Seperti yang telah lalu penjelasannya. Qala wal jahlu bisyirki la yahsulu syai'un mimma dallat alaihi la ilaha illallah. Dan kejahilan terhadap kesyirikan, itu awam terhadap apa sih kesyirikan itu, la yahsulu syai'un mimma dallat alaihi la ilaha illallah. Kondisi yang seperti ini tidak menjadikan seorang itu bisa sampai kepada kandungan dari la ilaha illallah. Artinya bagaimana seorang dia bisa dikatakan mengucapkan la ilaha illallah, berislam, kemudian memahami la ilaha illallah tanpa dia mengetahui apa itu kesyirikan untuk dia jauhi. Kenapa demikian? Karena la ilaha illallah terkandung padanya, dan ini merupakan muatan terbesarnya, terkandung padanya penafian dan penolakan dan sikap berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Seperti yang telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Jadi, tidak bisa seorang dikatakan muslim tanpa dia mengenal apa itu kesyirikan. Jadi, para hadirin pendengar yang saya muliakan, kaum muslimin yang saya hormati dan saya cintai, harus kita ini belajar at-tauhid, keutamaannya, dan juga selain daripada itu, wajib bagi kita mempelajari hal-hal yang membatalkan tauhid dan hal-hal yang membatalkan kesempurnaannya. Cari tahu apa itu kesyirikan. Cari tahu apa itu perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah atau yang mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah. Hingga dengan demikian sempurnalah keislaman kita. Dan apabila seorang muslim tidak ada kesibukan padanya di tengah-tengah kesibukan dunianya, dan tidak ada kesibukan pada dia dalam menuntut ilmu selain daripada dia berusaha untuk mengetahui hal ini, sungguh apa yang dia lakukan adalah kebaikan yang besar. Karena apa yang dia lakukan dan apa yang dia cari adalah hal yang berkaitan dengan bagaimana dia bisa merealisasikan secara utuh kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kita lanjutkan, para pendengar yang berbahagia. Wa lam yaqum bi ma'na hadhihi al-kalimah wa madmunuha wa madmuniha falaysa minal islami fi syai'. Maka barang siapa yang dia belum mewujudkan makna yang dikandung pada kalimat la ilaha illallah ini, maka dia bukan termasuk dari golongan Islam sama sekali. Dia bukan termasuk dari golongan kaum muslimin sama sekali. Jadi sungguh ajaib, hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah. Perkaranya adalah banyak dari mereka yang mengaku muslim, kan, tapi mereka tidak mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Apa hukum orang seperti ini? Hukumnya fil zahir annahu muslim. Dia mendapatkan hak-hak sebagai orang Islam apabila dia mengucapkan salam kita jawab, apabila dia sakit kita ziarahi, apabila dia wafat kita naam kita antar ke kuburannya, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban sesama muslimin. Kan, tapi pada hakikatnya orang yang tidak mengenal kesyirikan, sehingga dia tidak mengingkari kesyirikan dan tidak menafikan kesyirikan, maka orang tersebut belum mewujudkan Islam pada hakikatnya. Selanjutnya kata beliau, qala li'annahu lam ya'ti bihadhil kalimah. Kenapa dia dikatakan bahwa dia belum termasuk dalam golongan Islam sama sekali? Kata beliau, li'annahu lam ya'ti bihadhil kalimah wa madmuniha. Karena dia belum mendatangkan kalimat la ilaha illallah ini dan kandungannya. An ilmin wa yaqinin wa sidqin wa ikhlasin wa mahabbatin wa qubulin wa qiyad. Karena dia belum mendatangkan kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah ini dan kandungannya, di atas landasan ilmu dan keyakinan, ketulusan dan keikhlasan, serta kecintaan dan penerimaan dan juga ketundukan. Di sini Al-Syeikh Rahman bin Hasan mengingatkan kita akan syurutu la ilaha illallah yang kemarin telah disampaikan, jumlahnya ada 7. Sebagian menambahkan syarat yang ke-8. Ya, di antara syaratnya adalah ilmu, kemudian keyakinan, kemudian juga di antara syaratnya adalah al-ikhlas, dan juga kejujuran, kecintaan, menerima, tunduk, dan yang ke-8 adalah berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari para pelaku kesyirikan. Nah, orang yang dia tidak mengenal kesyirikan, tidak mengingkarinya dan tidak menafikannya, dia tidak dianggap telah mendatangkan syarat la ilaha illallah. Jadi apabila kunci surga itu adalah la ilaha illallah, daril jannah adalah la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu kunci tersebut tidak bisa digunakan untuk membuka pintu surga bagi diri seseorang kecuali kalau kunci itu ada giginya. Kunci itu ada giginya, dan giginya kunci itu adalah 8 dari syarat-syarat la ilaha illallah ini. Ya, kalau giginya salah enggak bisa terbuka pintu surga. Ya, maka bukan hanya sekedar la ilaha illallah tanpa seorang memahami maknanya, mengamalkan kandungannya, menjalani konsekuensinya. Di antara konsekuensi la ilaha illallah adalah syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat dari la ilaha illallah itu. Dia ucapkan di atas ilmu, dia mengerti maknanya ilmu. Kemudian di atas keyakinan, dia meyakini akan kebenarannya. Kemudian di atas keikhlasan, artinya dia semata-mata mengharap wajah Allah. Kemudian di atas kejujuran, artinya dia bukan bohong-bohongan, mengucapkan la ilaha illallahnya. Kemudian di atas kecintaan, artinya dia mengucapkan karena memang dia sudah tahu maknanya dan dia cintai kandungannya. dan juga di atas ketundukan akhirnya dia ucapkan, karena memang dia telah tunduk kepada kandungannya. Dan di antara bentuk tunduk kepada kandungan la ilaha illallah, dia mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya. Dan juga dia mengingkari kesyirikan dan meninggalkan para pelakunya. Ini di antara bentuk wujud dari konsep ketundukan itu yang ada dalam syarat la ilaha illallah yang 8 itu. Kemudian juga yang ketujuh, al-qabul, yaitu menerima. Ini gigi, dari gigi-gigi kunci la ilaha illallah tersebut. Ya, menerima makna yang terkandung dalam la ilaha illallah dari an-nafi wal-ithbat, menafikan kesyirikan dari Allah, menetapkan ibadah hanya milik Allah, serta dia menerima konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah, termasuk di situ al-awamir, perintah-perintah Allah, an-nawahi, juga larangan-larangan Allah jalla wa'ala. Dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid, dan larangan Allah yang terbesar adalah larangan dari melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedelapan adalah al-bara'ah, yaitu berlepas diri dari kesyirikan setelah telah kesyirikan. Artinya seorang yang dia ucapkan la ilaha illallah, dia juga harus meninggalkan kesyirikan itu. Artinya jangan dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia masih melakukan kesyirikan. Orang yang seperti ini belum mendatangkan makna la ilaha illallah. Dan juga dia harus mengingkari kesyirikan. Dia harus mengingkari kesyirikan, membenci para pelakunya dan mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Kalau kata Syekh Abdul Rahman di sini, orang itulah miyati bihadil kalimati wa madmuniha. Orang yang belum mengingkarinya, belum mengingkarinya, belum menafikannya, dia belum dianggap mendatangkan kalimat la ilaha illallah dan mendatangkan kandungannya. Dan di antara kandungannya adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang melakukan. Kata Syekh Abdul Rahman, qala wa hadha an-naw' laisa ma'ahu min dhalika syai'un. Dan golongan yang kita baca ini, itu golongan yang keenam ini, laisa ma'ahu min dhalika syai'. Tidak ada pada golongan ini sedikit pun dari makna kalimat la ilaha illallah dan kandungannya serta syarat-syarat la ilaha illallah itu pada dirinya. Wa in qala la ilaha illallah, meskipun orang itu mengucapkan la ilaha illallah, fa huwa la ya'rif. Dia ucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengenal dan tidak mengetahui ma dalat alaih, apa yang ditunjuki oleh kalimat ini, wa ma tadammanathu, dan apa yang dikandung oleh kalimat ini. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah, ada pada orang-orang muslimin sendiri. Da'na, kita tidak bicara tentang orang-orang di luar Islam karena mereka memang tidak menerima Islam pada asalnya. Tapi sungguh yang menyedihkan apabila hal ini ada pada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengenal syirikat dan tidak mengingkari dan tidak juga mematikan. Yang ketujuh, kata al-muallif, qala thumma qala rahimahullah ta'ala, wa minhum man lam ya'rif at-tauhid wa lam وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ التَّوْحِيدِ وَلَمْ يُنْكِرُهُ. Dan di antara jenis manusia ada orang-orang yang mereka tidak mengenal Tauhid. Artinya Tauhid mereka tidak kenal. Apa itu Tauhid? Tapi mereka juga tidak mengingkarinya. Tapi mereka juga tidak mengingkari tauhid itu. Artinya mereka tidak memusuhinya. Karena mereka tidak mengenal tauhid. Ya, kondisi mereka tidak memusuhi tauhid, tidak mengingkari tauhid. bukan berarti mereka muslimun. Kenapa? Karena mereka tidak mengenalnya. Kondisi tidak mengingkari tauhid, tidak memusuhi tauhid, bukan berarti mereka muslimun. Kenapa? Karena mereka belum mengenal tauhid. Nah, orang yang belum mengenal tauhid, apa hukumnya? Qala fa aqulu hadza alladhi qablahu. Orang yang belum mengenal tauhid, meskipun dia tidak mengingkari tauhid, orang ini kalladhi qablahu, seperti jenis yang sebelumnya katanya. Apa jenis yang sebelumnya? Hukumnya adalah lam yakun muwahhida. Dia bukan orang yang dianggap telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belum mentauhidkan Allah, dia bukan termasuk ke dalam golongan Islam sama sekali, bukan termasuk dari kaum muslim. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah, para pendengar Anas Radio yang saya muliakan. Jadi kondisi seorang yang tidak memusuhi tauhid, apa kita kira bahwa dia muslim? Enggak, bukan. Selagi dia belum mengenal at-tauhid. Kata beliau, qala hadza kalladhi qablahu, golongan ini sama seperti golongan sebelumnya, lam yarfa'u ra'san bima khuliqu lahu min ad-din alladhi ba'atha Allah bihi rusula. Orang ini dia belum memuliakan, lam yarfa'u ra'san, maksudnya dia belum mengangkat kepala, artinya dia belum memuliakan, belum mendudukkan dengan selayaknya lima khuliqu lahu, tujuan apa mereka diciptakan. Artinya mereka belum memuliakan prinsip ibadah, belum memuliakan prinsip at-tauhid, karena prinsip tauhid itulah tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia belum mengenal tauhid itu seperti ini kondisi keadaan. Dia acuh tak acuh terhadap tujuan hidupnya, tujuan untuk apa dia diciptakan. Kata beliau, qala lam yarfa'u ra'san. Orang itu belum dianggap tujuan untuk apa dia diciptakan. Yang mana tujuan itu di antara cakupannya adalah ad-din alladhi ba'athallahu bihi rusula. Agama ini seluruhnya yang dengannya Allah mengutus para rasul. Artinya para pendengar, orang ini dia acuh tak acuh terhadap agama. Dan pangkal dari agama adalah tauhid. Maka orang yang tidak peduli terhadap tauhid, tentunya dia tidak peduli dengan agama. Dan orang dari golongan ini kondisinya adalah seperti orang-orang yang Allah Jalla wa'ala ceritakan dalam Al-Quran. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, innum illa kalan'am balhum adallu sabila. Tidak lain mereka itu hanyalah bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi jalannya. Yang kedelapan, kata al-muallif, ini melanjutkan qawlu rahimahullah, wa minhum wa huwa ashaddul anwa'i khatara man amila bitawhid wa lam ya'rif qadrahu wa lam yubghid man tarakahu wa lam yukaffirhum. Yang kedelapan, berkata Syekh Muhammad, dan di antara mereka, dan ini adalah jenis yang paling berbahaya. Dan ini adalah jenis yang paling berbahaya. Yaitu orang yang dia mengamalkan tauhid. Tentunya dia telah memahami maknanya, oleh karena itu dia mengamalkannya. Disebut di sini dia mengamalkannya. Tapi walam ya'rif qadrahu, orang itu tidak mengenal kadar kemuliaan at-tauhid. Walam yubghid man tarakahu, dari situ dia tidak membenci orang yang meninggalkan tauhid. Walam yukaffirhum, dan tidak juga mengkafirkan mereka. Kata penulis, wa qawlu rahimahullahu ta'ala, wa huwa asyadul anwa'i khatara, dan jenis ini adalah jenis yang paling berbahaya, li'annahu lam ya'rif qadra ma'amila bih, karena dia tidak mengenal tingginya kemuliaan apa yang dia amalkan. Dia telah mengamalkan tauhid, dia telah kerjakan tauhid itu, tapi dia tidak mengenal tingginya dan mulianya apa yang dia amalkan. Dari sini kata Syekh Abdul Rahman bahwa ini jenis yang paling berbahaya. Kata beliau, qala wa lam ya'ti bima yusahhihu tauhidahu. Nah, dari kondisi dia tidak mengenal kemuliaan apa yang dia amalkan, yaitu tauhid itu, akhirnya dia lam ya'ti bima yusahhih tauhidahu. Dia pun tidak mendatangkan apa-apa yang bisa menyempurnakan tauhidnya atau mensahkan tauhidnya. Minal quyud ittiqal allati la budda minha, dari syarat-syarat yang berat yang harus tidak mau dia harus datangkan. Lima alimta min anna tauhid yaqtadi nafi syirk wal bara'atu minhu wa mu'adatu ahlihi. Karena kalian pun telah mengetahui dari uraian yang telah lalu, bahwasanya tauhid itu mengharuskan seseorang menafikan kesyirikan, melepas diri dari kesyirikan dan memusuhi para pelaku kesyirikan, dan mengkafirkan para pelaku kesyirikan setelah ditegakkan hujjah pada mereka. Orang benar yang dimuliakan Allah, dari sini jenis ini adalah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kondisi orang-orang dari jenis yang kedelapan ini, fatyuktar rubih, orang-orang tertipu dengan dia. Padahal hakikat golongan yang kedelapan ini adalah bahwa mereka belum mendatangkan amalan-amalan yang menjadikan tauhid itu sah. Dia belum mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah. Dan telah kita ketahui dari uraian yang sudah dijelaskan bahwa tauhid itu harus disertai dengan menafikan kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan, memusuhi para pelaku kesyirikan dan mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Tauhid itu mengharuskan kepada hal itu semua. Sedangkan dia, jenis yang kedelapan ini, dia mengamalkan tauhid. Karena dia tidak mengenal kadar tauhid yang ada pada dia, dia pun tidak membenci orang yang melakukan, yang meninggalkan tauhid. Dia tidak membenci orang yang meninggalkan. Nah, orang yang tidak membenci para pelaku kesyirikan, dia belum dikatakan mendatangkan syarat dari la ilaha illallah itu. Walam yukafirhum, dan dia pun juga tidak mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Orang yang tidak mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak dikatakan telah mendatangkan syarat la ilaha illallah tersebut. Maka kata beliau, fahadha qad yuktaru bihali. Apalagi seperti ini, banyak orang-orang tertipu. Wa huwa lam ya'ti bima alaihi minal umuri allati dallat alaiha kalimatul ikhlas naqin wa ikhbata. Padahal, orang-orang ini pada hakikatnya, mereka belum mendatangkan perkara-perkara yang ditunjuki oleh kalimat ikhlas dari penafian dan penetapan. Dari penafian dan penetapan. Artinya, bahwa orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengamalkan tauhid, tapi dia tidak mengkafirkan para pelaku kesyirikan, tidak membenci dan tidak memusuhi mereka, pada hakikatnya dia belum mengamalkan kandungan kalimat la ilaha illallah, yang diantara kandungan kalimat la ilaha illallah itu adalah penafian terhadap kesyirikan dan menetapkan ibadah hanya milik Allah. Di antara kandungannya adalah penafian terhadap kesyirikan. Itu dia harus ingkari kesyirikan itu. Tak cukup dia hanya mengamalkan tauhid tanpa dia mengingkari kesyirikan. Tanpa dia memusuhi para pelaku kesyirikan. Tanpa dia membenci para pelaku kesyirikan. Dia harus lakukan itu sebagai syarat sah dari tauhid yang dia ucapkan. Oleh karena itu, golongan yang ke-8 ini ya, lebih berbahaya kondisi dan keadaannya, di mana ya, sebagian orang menyangkanya bahwa orang tersebut muwahhid. Pada hakikatnya, dia belum mentauhidkan Allah, dan la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak dianggap sah, sampai dia juga bukan hanya melakukan tauhid, mengamalkan tauhid, tapi dia juga harus membenci kesyirikan, memusuhi kesyirikan, memerangi para pelaku kesyirikan, dan berlepas diri dari mereka, dari para pelaku kesyirikan, dan mengkafirkan mereka. Ini, apabila dia lakukan hal ini, maka sahlah tauhid dia, dan dia masuk ke dalam golongan kaum muslimin. Allahu musta'an. Dan yang terakhir, insyaallah ini akhir dari kajian kita di pagi hari ini, yaitu golongan yang ke-9. Kata beliau, qala wa kadzalika qauluhu rahimahullahu taala, dan begitu pula perkataan Syekh Muhammad, wa minhum man taraka syirka wa karyahu wa lam ya'rif qadrahu. Dan di antara mereka ada yang meninggalkan kesyirikan. Kesyirikan tidak mereka lakukan. Dia membenci kesyirikan. Dia pun membenci kesyirikan, kesyirikan itu. Wa lam ya'rif qadrahu, tapi dia tidak mengenal kadar bahayanya dan jelek dan rusaknya, hinanya kesyirikan itu. Dia tidak mengenal kadarnya. Nah, orang yang dari jenis yang seperti ini, meskipun dia meninggalkan kesyirikan, tidak semata-mata bahwa dia muslimun. Meskipun dia membenci kesyirikan, tidak semata-mata dengan demikian praktis mereka muslimun. Sedangkan dia tidak mengenal apa itu kesyirikan. Tidak mengenal kadar bahayanya, kadar hinanya, jeleknya, buruknya, busuknya ajaran kesyirikan itu. Maka kata Syekh Abdul Rahman, fahala aqrab min alladhi qablahu. Maka golongan yang ke-9 ini seperti dan mirip golongan yang sebelumnya. Golongan yang ke-8. Yaitu orang yang mengamalkan tauhid tapi tidak mengenal kadar kemuliaan tauhid. Nah, golongan yang ke-9 ini meninggalkan kesyirikan, membencinya, tapi enggak mengenal kadar jeleknya kesyirikan. Nah, kata beliau, fahada aqrab min alladhi qablahu. Golongan yang ke-9 ini serupa dan mirip dengan golongan yang sebelumnya. Serupa dan mirip dengan golongan yang sebelumnya. Lakin lam ya'rif qadra syirka, yaitu mereka tidak mengenal kadar kesyirikan. Li'annahu law 'arafa qadrahu, karena kalau dia mengenal kadar kesyirikan itu, la fa'ala ma dalat 'alaihi al-muhkamat, tentulah dia akan melakukan seperti apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis atau oleh ayat-ayat yang muhkam. Qaulil Khalil, seperti perkataan Al-Khalil, yaitu Ibrahim alaihissalam, innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi faqarani. Kata Ibrahim kepada kaumnya, kepada bapaknya juga, sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi faqarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku tidak berlepas diri dari itu. Artinya, seorang yang dia meninggalkan kesyirikan, bencinya, dan tidak mengenal kadar bahayanya kesyirikan, dia tidak berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Orang yang tidak berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, maka tidak berlepas diri pula dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan, maka kondisinya adalah seperti golongan yang ke-8 yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Maka harus seseorang, ya, selain meninggalkan kesyirikan, membenci kesyirikan, dia juga harus berlepas diri dari pelaku kesyirikan. seperti yang ditunjukkan dalam ayat yang muhkam tadi. Innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Nabi Allah Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sebenarnya aku melepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, melepas diri dari kesyirikan. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Jadi pada golongan yang ke-9 ini, seorang yang dia meninggalkan kesyirikan dan bencinya, kemudian tapi dia ya, tidak berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, dia belum ya, mendatangkan makna dari kalimat la ilaha illallah seperti yang telah ditunjukkan oleh dua rukun asasinya, yaitu berupa penafian dan penetapan. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman, itu sebuah ayat yang menunjukkan suatu teladan dari Nabi Allah Ibrahim, di mana beliau berlepas diri dari para pelaku, berlepas diri dari kesyirikan, apa-apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayat yang kedua yang disebutkan juga, qala wa qawlu inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdawu abadan hatta tu'minu billahi wahda Dan juga firman Allah Ta'ala, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian, kata Ibrahim kepada kaumnya, dan dari apa-apa yang kalian ibadai selain Allah kami kufur kepada kalian, maksudnya kami ingkar terhadap apa yang kalian perbuat. Dan telah tampaklah antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Maka tidak cukup seorang hanya meninggalkan kesyirikan dan bencinya tanpa dia berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan, berdasarkan ayat-ayat yang muhkam tadi. Fala budda, kata Syekh, maka haruslah liman alaqa syirka, haruslah bagi orang yang dia mengenal kesyirikan, watarakahu, dan dia meninggalkan kesyirikan, min an yakuna kadzalika min alwala, haruslah bagi orang yang seperti ini keadaannya, itu dia mengenal kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan, dia harus memiliki wala wal bara seperti ini. Apa itu? Kata beliau, qala min an yakuna kadzalika min alwala wal bara min al'abid wal ma'bud, dia harus memiliki kecintaan hanya kepada Allah, kecintaan kepada Tauhid, dan konsekuensinya adalah dia berlepas diri dari apa-apa yang diibadai selain Allah, itu dari kesyirikan itu, dan juga dia berlepas diri dari orang-orang yang beribadah. Dan membenci kesyirikan para pelakunya, serta memusuhi mereka. Harus bagi orang yang dia mengenal harus ada pada seseorang yang dia mengenal kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan sikap bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan dan dari apa-apa yang diibadai selain Allah, menjauhi kesyirikan, menjauhi para pelaku dan musuh mereka. Demikian para pendengar. Dan sedikit dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Rahman, wa hadhanin naw'an humal ghalib ala ahwali kathirin mimman yabda'il Islam. Dan dua golongan yang terakhir ini, itulah yang paling banyak ya, ada pada kebanyakan orang-orang yang mengaku sebagai muslimin. Apa itu? Yang pertama tadi, mereka melakukan tauhid, mengerjakan tauhid, tapi tidak mengenal kadarnya. Sehingga dia tidak membenci orang yang meninggalkan tauhid dan tidak mengkafirkan. Kemudian golongan yang kedua adalah, ya, mereka yang katanya meninggalkan kesyirikan, membenci kesyirikan, tapi dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan dan dari apa-apa yang ibadah selain Allah. Maka kondisi dua golongan ini adalah sama. Itu dia belum mendatangkan suatu amalan yang dengannya tauhidnya itu dianggap sebagai tauhid yang sah. InsyaAllah Azza wa Jal, kajian kita di hari ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya dan syaitan. Saya cukupkan kajian ini sampai di sini. Allahu ta'ala ala wa'alam. Apabila ada pertanyaan, nah, di sini ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz, saya baru mengenal pengajian salaf. Saya ingin menanyakan bagaimana langkah dan tahapan untuk menjelaskan tauhid di lingkungan keluarga saya sendiri. Yang pertama-tama bagi al-akh yang bertanya, saudara Akbar dari Cibubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah hendaknya seseorang bersungguh-sungguh untuk dia mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Artinya ini yang ini merupakan tahap asasi dari kepentingan yang mendasar bagi orang yang ingin menjelaskan tauhid di lingkungan keluarganya. Apa itu? Yaitu hendaknya mempelajari tauhid untuk dirinya sendiri dan bersungguh-sungguh untuk dia mempelajari tauhid untuk dirinya sendiri hingga dia mengenalnya. Apabila dia telah mengenalnya, maka dia memulai dari orang yang terdekatnya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala katakan kepada Nabi-Nya, wa anzir asyiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperingatkan kaumnya dan diawali dari keluarganya dari kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi ini tahapan yang paling mendasar. Itu hendaknya saudara penanya mempelajari dengan sungguh-sungguh apa itu tauhid dan apa itu syirik. Kemudian dia awali dakwahnya dengan mendakwahkan orang yang terdekatnya, apakah itu orang tuanya ataukah istrinya. Naam, diawali dari keluarga terdekatnya. Allahu ta'ala ala wa'alam. Demikian para pendengar yang dimuliakan Allah, untuk kajian kita di kajian singkat ini semoga ada manfaatnya. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.